Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhanna sutaku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa lalah wa kulla dalalatin finnar. Hadirin ma'asyiral muslimin barakallahu fikum, melanjutkan dari bab yang dibawakan oleh Syekhul Islam rahimahullah, babu minasyirki iradatul insan bi'amalihi dunya. Bab termasuk di antara perbuatan kesyirikan kepada Allah ialah apabila seorang beramal untuk dunia. Disebutkan pada pertemuan yang lalu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Jihad, menceritakan dua golongan manusia. Golongan orang yang beramal untuk dunia, sehingga dikatakan abdud dunia, abdud dinar. Dan golongan yang kedua, orang yang beramal hanya untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Maka golongan yang pertama telah kita sebutkan. Kita masuk golongan yang kedua, yaitu orang yang beramal untuk mencari pahalanya Allah saja. Yaitu bagaimana dia tuba li abdin akhadha bi inani farasih fi sabilillah. Beruntung bagi seorang hamba yang dia akhidu bi inani farasih, memegang tali kendali kudanya di jalan Allah, yakni berjihad. Lalu dia memiliki beberapa kondisi. Beramal karena Allah, hanya mencari pahala Allah. Yang pertama, sifat kondisi orang tersebut, as'asa ra'suh. Rambutnya as'asa, awut-awutan. Tidak disisir, tidak dikasih minyak, betul-betul rambutnya berdebu. Mukhbarran qadamah, yakni kedua telapak kakinya pun berdebu. Maksudnya, kata Syekh Utsaimin, ra'suhu as'asa minal hubar. Rambut kepalanya as'asa, awut-awutan, karena debu yang ada padanya. Fi sabilillah, karena dia berjihad di jalan Allah. Orang yang seperti ini la yahtam bihalihi wala badanih, tidak peduli dengan kondisi badannya, madama fil amri, selama yang dilakukan itu natijan ala ta'atillah, sebagai hasil dari mentaati Allah. Kalau dia berjihad di jalan Allah yang dicari pahalanya Allah, walaupun rambutnya awut-awutan, tidak pernah sempat menyisir, tidak sempat memberi minyak rambut, maka yang demikian itu tidak menjadi masalah bagi dia. Selama itu karena mentaati Allah. Coba bandingkan kalau hamba dunia, mesti harus bagus. Dia betul-betul perhatian dengan dunianya. Wa qadamahu mukhbarrah minasairi fi sabilillah. Keadaan yang kedua, kedua telapak kakinya mukhbarrah, berdebu. Kenapa berdebu? Minasair fi sabilillah, karena berjalan berjihad di jalan Allah. Wa hadha dalilun, maka dua kondisi ini, rambut dan kakinya berdebu, dalilun ala anna ahammu syai'in dahu huwal jihad fisabilillah. Maka ini bukti hamba tersebut sangat peduli, sangat mementingkan sesuatu dari berjihad di jalan Allah. Bukan mementingkan rambutnya yang rapi, bukan mementingkan dia selalu tampil bersih, namun yang dia pentingkan bagaimana beramal soleh walaupun badannya harus kotor. Barakallahu fikum. Amma ayyakuna sya'ruhu aw saubuhu wa aw farasuhu nadhifa. Adapun kalau seorang dia menginginkan rambutnya, bajunya, kudanya selalu bersih, falaisa lahu ham fi, maka itu bukan yang menjadi hal yang dipentingkan bagi dia. Penampilan bersihnya rambut, bersihnya baju dan kendaraan, bukan itu yang dipokokkan. Yang dipentingkan adalah beramal soleh. Walaupun bajunya, badannya kotor, tidak masalah. Itulah hamba akhirat. Lalu disebutkan sifat orang yang dia beramal. Yang ketiga, wa in kana fil harasah fa huwa fil hirasah. Kalau dia ditempatkan di pasukan pengintai. Ya. Kalau dia ditempatkan di bagian pasukan pengintai, pengintai musuh. Yang namanya mengintai musuh enggak harus di depan. Yang namanya mengintai musuh kadang di belakang. Kana fil hirasah, dia pun menjadi pengintai musuh saja. Dia harus jadi orang terdepan yang dipandang orang. Tidak kelihatan namanya pengintai. Wa in kana fis saqati, dan jika dia ditempatkan fis saqah, pasukan yang paling belakang, yang kerjanya adalah membantu tentara-tentara yang mungkin dia terluka atau kesusahan, dia bantu di pasukan paling belakang. Kana fisaqah, maka dia pun di bagian terbelakang. Ini sifat yang ketiga. Apa maksudnya? Wa in kana fil harasah, di atau hirasah, di kasroh haknya atau di fathah harasah. Yani maksud in kana fil harasah wasaqah min laisat min muqaddamal jais. Yang namanya harasah pengintai dan pasukan paling belakang itu adalah bukan bagian penting yang harus di bagian depan sendiri dari pasukan. Yang namanya hirasah, ayah rusal insan bil jais. Yang namanya hirasah, pasukan yang dia mengintai, mengintai pasukan lain yang kadang di waktu malam atau di waktu siang kerjanya tidak kelihatan orang, tidak selalu tampil karena mata-mata. Wasaqah ayakuna fi muakharatih. Adapun yang namanya saqah, pasukan yang paling belakangnya, yang fungsinya untuk menjaga pasukan yang tertinggal, menjaga barangkali ada sesuatu yang bisa dibantu di bagian belakang sana, itu posisi di belakang. Namun orang ini tidak peduli, mau di depan, mau di belakang, yang penting beramal soleh. Barakallahu fiik. Sehingga walil jumlatain, dari jumlah ini, dua jumlah ini memiliki dua makna. Dari kalimat ini, inkanat fil harasa kanat fil hirasa wa inkanat fisaqoh kanat fisaqoh, mengandung dua makna. Yang pertama, apa maknanya? Makna yang pertama, annahu la yubali. Makna yang pertama dari kalimat ini ialah annahu la yubali, bahwa dia tidak pedulikan. Aina wudi'a, dimanapun ditempatkan. Kalau komandannya mengatakan kamu dari pasukan paling belakang, dia pun segera mundur. Kalau komandannya mengatakan kamu jadi pengintai saja, dia pun kerjanya cuma mengintai. Taat dimanapun posisinya. Barakallahu. Kila lahu, ingkila lahu, kalau dikatakan kepada hamba ini, ihris hariso, jadilah kamu pengintai, penjaga, dia pun menjadi seorang penjaga. Wa ingkila lahu, kalau dikatakan kun fisaqoh, jadilah kamu pasukan paling berakang, kana fiha, dia pun segera memposisikan di pasukan paling belakang. Begitu. Fala yatlubu martabata a'la min hadzal mahal. Dia tidak pernah menuntut, tidak pernah meminta-minta posisi yang tertinggi. Kalau saya di bagian belakang, saya dapat apa? Saya tidak terlihat orang. Tidak terkenal nanti saya karena saya posisinya di belakang. Bukan itu. Min hadza mahal, walaupun dia posisinya di tempat ini, pengintai pasukan paling belakang. Kamu qaddamil jaisi masala, dia tidak minta untuk dijadikan muqaddam, pasukan terdepan. Tidak minta itu. Posisi manapun siap menjalankan perintah komandannya. Yang penting bisa berjihad di jalan Allah. Dia harus tampil di depan walaupun di belakang. Barakallahu fikum. Ini makna yang pertama. Dia menerima apapun posisi yang diberikan kepadanya. Dia memposisikan diri. Tidak kemudian meminta, jangan saya di depan saja. Sebab kalau saya di belakang tidak kelihatan orang. Nanti saya tidak dikenal orang. Bukan seperti itu. Atau makna yang kedua, engkana fil hirasah ajah haqqoha. Kalau orang itu ditempatkan sebagai hirasah, mata-mata, pengintai, ajah haqqoha, dia pun menjalankan tugasnya. Kamu tugasnya mengintai, sudah kerjakan. Dia pun mengerjakan menjadi pengintai. Malam siang kerjanya mengintai musuh. Posisinya tersembunyi. Tidak dilihat banyak orang. Tidak dikenal namanya. Kerjanya cuman mengintai. Dia pun kerjakan dengan semangat. Kemudian tidak mengatakan, saya dapat apa di sini? Tidak lihat banyak orang. Wa kadzalik, wa kadza in kana fis-saqah, demikian pula kalau hamba ini ditempatkan fis-saqah, pasukan paling belakang, dia pun mengerjakan tugas-tugasnya walaupun tidak kelihatan banyak orang. Yang kelihatan yang di depan, yang tampil yang di depan, yang masyhur yang di depan. Tapi dia bukan mencari kemasyhuran, bukan mencari dikenal dan terkenal dengan ibadahnya. Bukan itu. Itulah hamba akhirat. Sehingga dari dua makna ini, wal hadisu as-salih, wal hadisu as-salihu li ma'nayain. Sehingga hadis ini wal hadis as-salihu li ma'nayain. Bagus. Memiliki dua makna. Bisa makna yang pertama, bisa makna yang kedua. Keduanya salih, tepat, betul. Yahmilu alaihima jami'an, mencakup dua makna itu semua. Idza lam yakun bainahuma ta'arud wala ta'arudahuna, jika tidak ada pertentangan makna. Dan di sini tidak ada. Berarti bisa makna yang pertama, bisa makna yang kedua. Intinya barakallahu fikum, hamba akhirat ini betul-betul hanya mencari pujian Allah, bukan mencari pujian-pujian yang datang dari manusia. Ikhlas mengharapkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Lalu sifat berikutnya, sifat orang yang dia didoakan oleh Nabi, tuba li abdin. Seorang hamba yang mendapatkan tuba, salah satu nama surga. Atau tuba bisa maknanya beruntung, semoga selalu mendapatkan keberuntungan. Yang berikutnya berarti sifat yang keempat atau yang ketiga, idza ista'dzana lam yu'za. Apabila ista'dzana, apabila dia minta izin, lam yu'zan lahu, dia pun tidak diizinkan. Ini kondisi hamba yang berjihad, beramal soleh, bukan mencari ketenaran. Kalau minta izin, tidak diizinkan. Kenapa tidak diizinkan? Karena dia tidak dikenal. Siapa kamu? Dari mana kamu? Tidak dikenal. Sehingga kita ketika minta izin kepada pemimpinnya, tidak dikenal dia, dia tidak dapat izin. Wa in syafa'a lam yusyafa'. Kalau dia dimintai syafa'at, lam yusyafa'. Dia pun tidak bisa memberikan syafa'at. Iya. Makna hadis, kata Syekh Utsaimin, ini sifat yang ketiga atau yang keempat. Ai huwa indan nas laisa lahu hujjah. Orang ini yang berjihad di jalan Allah, bajunya, rambutnya, kakinya berdebu tadi, posisinya dimanapun dia siap mengerjakan tugas-tugasnya dengan semangat, ternyata hamba ini tidak dikenal. Sehingga huwa indan nas laisa lahu hujjah. Orang ini di sisi manusia tidak memiliki jah. Jah itu kedudukan. Di mata orang tidak dipandang. Tidak punya kedudukan di mata manusia. Tidak dikenal. Betul-betul orang itu tidak mengenal orang ini. Jadi kalau minta izin, tidak diizinkan. Taib. Beda dengan orang yang dikenal, cukup pakai tanda tangannya. Siapa tanda tangannya? Oh ini, saya kenal. Jalan. Masya Allah. Masyhur namanya. Semuanya mempublikasikan namanya. Apalagi zaman sekarang. Kalau ingin cari ketenaran, gampang. Ceramah sendiri, digambar sendiri, sebarkan sendiri. Terkenallah dia. Kalau itu ingin cari terkenal. Sungguh ujian. Amal soleh kalau tidak ikhlas jadi petaka. Na'udzubillah min dzalik. Dan berapa banyak orang kadang tertipu dengan itu. Ceramah di kamar sendiri, direkam sendiri, sebarkan sendiri. Terkenalah dia. Jempol semuanya kayak gini. Tidak ada jempol miring. Masya Allah, dapat peringkat. Pujian orang. Bukan itu yang dicari. Barakallahu fikum. Wa ing wa huwa laisa inda hujjah wala syaraf, tidak punya kedudukan kehormatan di sisi manusia. Hatta innahu idza istadzana lam yu'dzan lahu, sampai-sampai ketika orang ini minta diizinkan, minta izin tidak dapat izin. Ya, kenapa tidak dapat izin? Wa hakadza inda ahli sultah laisa lahu martabah. Demikianlah karena dia di sisi seorang penguasa sultah, para sultan pemimpin tidak mengenal dia, ya, tidak mengenal dia dan tidak punya kedudukan, tidak punya kedudukan pangkat dan kedudukan, tidak punya, rakyat biasa. Manusia biasa tidak punya pangkat dan kedudukan. Maka in syafa'a lam yusyafa'. Sifat berikutnya, jika dia minta syafa'at, syafa'at itu perantara. Antum punya urusan tertentu, mendatangi si fulan dan si alan yang sudah dikenal. Tolong, saya ada urusan. Saya minta tanda tangan Anda. Dia kasih tanda tangan. Dengan modal tanda tangan ini, dia datang kepada seorang yang punya urusan. Saya punya syafaat, Pak. Apa itu syafaat? Ini tanda tangan pimpinan saya. Kalau begitu, jalan saja. Itu namanya Anda bisa memberi syafaat. Kenapa Anda bisa memberi syafaat? Karena dikenal. Barakallahu fiik. Hamba ini tidak punya kesempatan menolong orang lain dengan tanda tangannya, dengan syafaatnya, tidak mampu. Kenapa? Walakinnahu wajihun indallah. Karena orang itu dia punya kedudukan. Namun dia di sisi Allah, walakinnahu wajih indallah. Namun hamba ini memiliki kedudukan jah indallah. Orang yang bertakwa, beramal, ikhlas, mengharap pahala Allah, dapat kemuliaan. Walahul manzilatul aliyatu, dan dia punya posisi yang sangat tinggi di sisi Allah. Dapat tuba tadi, dapat pahala surga tadi. Li'anahu yuqatilu fisabilihi, karena betul-betul hamba ini yuqatil, berperang membela agama Allah di jalan Allah. Berjuang membela agama Allah, bukan berjuang untuk membela kepentingan dirinya sendiri. Itulah orang yang di sisi Allah punya kemuliaan, ikhlas. Wasyafa'atu, lalu Syaikh Utsaimin menerangkan makna syafa'at dalam bab ini. Apa itu yang dimaksud syafa'at di sini? Yang dimaksud syafaat dalam bab ini, hiya tawassut lil ghair bijalbi manfaatin au daf'i madarrah. Yang namanya syafaat di sini artinya tawassut, perantara, wasithah. Sebagai perantara bagi orang lain untuk bisa menarik manfaat atau menolak bahaya. Antum punya urusan dengan seseorang, mau melamar misalnya, mau melamar dengan si fulana. Tayyib, ketika antum ingin melamar si fulana, antum tentu ingin diberi kemudahan. Bagaimana saya bisa diterima lamarannya? Maka orang tua, calon mertua kita itu akan bertanya, teman kamu siapa? Siapa yang merekomendasi datang ke rumah saya? Saya kenal dengan si fulan, si fulan, si fulan. Oh, itu teman saya semuanya. Silahkan masuk. Masya Allah. Antum jadi perantara, wasithah, agar orang itu dapat manfaat. Barakallahu fikum. Atau antum memiliki urusan bersalah dengan si A. Ketika bertemu dengan si A, kemudian antum menyebutkan, Bapak kenal ini enggak? Oh, saya kenal. Itu saudara saya. Saya anak mantunya. Ya sudah, bebas berarti kamu. Tidak ada masalah. Itulah syafaat. Menjadi perantara kebaikan atau menolak bahaya dengan perantara orang. Itu dalam bab syafaat. Nah, orang ini yang beramal soleh ini tidak mampu memberi syafaat. Kenapa? Tidak dikenal. Tidak masyhur, tidak banyak orang tahu siapa dia. Tapi di sisi Allah, orang ini ikhlas. Karena ibadah yang dia lakukan betul-betul ikhlas, bukan mencari posisi dunia. Di depan, di belakang, sama. Yang dicari bukan pujian orang, pahala. Barakallahu fikum. Wal isti'dzan, yang dimaksud isti'dzan, idasta'dzana, dalam hadis ini, talabul izin, meminta izin bisyai'i, terhadap sesuatu. Wal hadisu qassaman nas ila qismain, maka dari hadis ini barakallahu fik manusia terbagi menjadi dua golongan. Dari hadis yang kita baca dari awal tadi, hadis ini sampai akhir hadis ini, manusia itu menjadi terbagi menjadi dua golongan. Al-awwalu, yang pertama, laisa lahu hammun ila dunya. Yang pertama, jenis manusia yang tidak punya ham, cita-cita, keinginan ila dunya, kecuali dunia. Imma litahsilil mali, baik untuk memperoleh harta, au litajmilil hali, atau untuk mempercantik penampilan. Bagaimana bajunya, penampilannya baik, bagaimana perabotnya lebih baik, sekedar itu cita-citanya. Faqad istabadat qalbuhu, dan sungguh istabadat qalbuhu, hatinya telah beribadah kepadanya, menjadi hamba dunia. Hatta asholathu an zikrillah wa ibadatih, sehingga cita-citanya memperoleh dunia dan mempercantik urusan dunianya melalaikan dari berzikir kepada Allah, melalaikan dari ibadatihi, beribadah kepada Allah. Padahal kita disuruh mencari akhirat. Tilka, kalau katakan wabdahi fima atakallah daral akhirah, carilah olehmu fima atakallah, dengan apa yang Allah telah datangkan kepadamu. Apa yang Allah datangkan kepada kita dari dunia, harta, kedudukan, darul akhirah, untuk mencari akhirat. Baru Allah katakan wala tansa nasibaka minad dunya, janganlah engkau lupakan bagianmu dari dunia. Kamu ibadah tapi kamu butuh dunia, makan, minum, pakaian dan sejenisnya. Namun jangan dilupakan itu. Yang dipentingkan cari kampung akhirat, sehingga harta dan kedudukan bagaimana bisa memperoleh pahala akhirat. Bukan terbalik. Carilah olehmu dunia dan jangan lupakan akhirat. Jadi akhirat seperlunya saja, dunia yang dipentingkan. Akhirnya apa? Jadi hamba-hamba dunia. Dan orang ini ta'isa wantukisa, celaka dan binasa. Barakallahu fik. Malah didoakan oleh Nabi kebinasaan, dan urusannya terbolak-balik, susah malah akhirnya. Barakallahu fik. Ini jenis yang pertama. Yang kedua, akbaru hamihi al-akhirati. Akbaru hamihi, cita-cita yang terbesarnya al-akhirata, yaitu akhirat. Jadi yang dia jadikan cita-cita hidupnya adalah meraih keberuntungan akhirat. Yang ada cuma itu. Fahuwa yas'alaha, dia pun yas'a, berusaha. Fi a'la ma yakun, di tempat yang tertinggi. Apa itu? Masyaqqah. Fi a'la ma yakunu masyaqqah, di tempat yang tertinggi dari kesulitan dunia. Apa itu? Jihad fisabilillah. Ya, namanya jihad fisabilillah berarti mengorbankan harta dan mengorbankan nyawa. Hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim, tu'minuna billah. Maukah saya tunjukkan kepada kamu perniagaan yang bisa menyelamatkan dari azab yang pedih? Berjihad fisabilillah dengan harta dan jiwa kalian. Ya, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta-harta dan jiwa-jiwa kalian. Karena namanya berjihad melawan musuh, musuh ingin membunuh kita dan kita siap dibunuh, maka taruhannya nyawa yang kita cintai, harta dan nyawa kita. Walaupun berat dia korbankan. Barakallahu fikum. Wa ma dzalik, walaupun demikian, adda ma yajibu alaih. Dia pun ada menunaikan. Ma yajibu alaih, apa yang telah diwajibkan bagi dia. Karena dia anggota pasukan, bukan komandan. Kapanpun komandan menyuruh suatu urusan, dia kerjakan. Sami'na wa ta'na. Min jami'il wujuh. Dari segala sisi-sisinya. Barakallahu fiik. Jadi, disimpulkan dari hadis ini, manusia terjadi menjadi dua golongan. Faidatul hadis. Wa yustafadu minal hadis, dan diambil faidah dari hadis. Barakallahu fiikum. Yang pertama, annan nas kisman kama sabaq. Faidah yang pertama, bahwa manusia terbagi menjadi dua golongan. Apa tadi? Golongan orang yang pertama, tidak ada cita-cita kecuali dunia. Yang kedua, golongan orang yang paling besar cita-citanya adalah akhirat. Barakallahu fik. Kalau dia orang mukmin, karena kalau kita lihat disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan, ketika Syekhul Islam rahimahullah ditanya dengan ayat yang kita baca, man kana yuridul hayatad dunya, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasannya, maka kata Syekhul Islam, disimpulkan bahwa manusia itu terbagi menjadi empat golongan. Yang pertama, musyrik wal kafir. Disimpulkan oleh Syekh Saleh Fauzan, ketika Syekhul Islam ditanya tentang ayat ini, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan keindahannya, pakaian yang bagus, perabot yang bagus, maka ilaihim a'malahum fiha. Allah penuhi untuk mereka di dunia. Maka manusia dalam hal ini terbagi menjadi empat golongan. Yang pertama, musyrik wal kafir. Orang musyrik, orang kafir yang beramal-amal soleh di dunia. Memberi makan, memuliakan tamu, berbakti kepada orang tua, bersedekah, semua jenis ketaatan dia jalankan. Maka amalan orang seperti ini la yujar alaiha fil akhirah, tidak diberi pahala di akhirat. Kenapa? Karena amalan tidak dibangun di atas Islam. Amalan tidak dibangun di atas tauhid. Karena dia orang musyrik dan kafir. Jadi, kalau dia berbuat baik, kadang dibalas di dunia. Tapi di akhirat, tidak dapat balasan. Na'udzubillah. Itu orang musyrik, kafir. Golongan yang kedua, mukmin, alladhi ya'malu a'mala minal a'malil akhirah. Orang mukmin yang beramal amalan akhirat. Sholat, jihad, sedekah, birrul walidain. Lakinnahu la yuridu biha wajhallah. Namun dia tidak mengharapkan wajahnya Allah. Lalu apa yang dia cari? Innama yuridu biha tama'ad dunya. Namun yang dia inginkan ialah dunia. Contohnya apa? Seperti orang yang haji atau umroh, ya. Namun atau dia haji atau umroh an ghairihi, untuk mengumrohkan, menghajikan orang lain, namun dia hanya mengharapkan iwat, ganti dan harta. Atau seperti orang yang belajar ilmu agama, tapi untuk mencari pekerjaan dunia. maka amalan ini batil, habit, hapus fil akhirah, wa huwa syirkun ashor, dan itu termasuk syirik ashor, kata Syekh Shalih Fauzan. Syirik ashor. Yang ketiga, mukmin amila amala saliha mukhlishan lillah. Seorang mukmin yang beramal saleh ikhlas karena Allah. La yuridu mala wala mata. Bukan menginginkan harta, bukan menginginkan dunia, wala wadifah, bukan mencari pekerjaan-pekerjaan. Lakin yuridu ayyujaziyahullah. Namun yang dia inginkan balasan dari Allah saja. Barakallahu fik. Tayyib. Maka barakallahu fikum, orang yang seperti ini, tayyib, kalau sampai dia itu tercampur bi ayasfiyahullah minal marad, tetapi dia menginginkan agar Allah memberi kesembuhan, wa yadfa'anhul ain, tertolak dari penyakit dan tertolak dari musuh, kalau ini masuk padanya, maka qasduhu syai' wa yakunu amalu hadza dalilan man kana yuridul hayatad dunya. Berarti dia termasuk orang yang mengharapkan pahala dunia. Berarti seorang muslim berharaplah pahala akhirat saja. Bukan ibadah biar sembuh penyakitnya. Karena kalau dia betul-betul mengharap pahala Allah Ta'ala di akhirat, pasti Allah akan datangkan kemudahan urusan dunia. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yang ketiga, jadi yang poin ketiga ini, dia kadang tercampuri niat agar ibadah sembuh penyakitnya, agar ibadah tertolak penyakitnya. Jadi kalau ada niatan muatan seperti ini, maka masuk pada kalimat ayat ini, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Baik, jadi beribadahlah jangan untuk sekedar bisa untuk lancar kesehatannya, rezekinya dari urusan dunia ya. Carilah akhirat saja. Yang keempat, man ya'malu a'malan shalihah, orang yang beramal soleh summa yufsiduha bisyirki, lalu amal solehnya dirusak dengan melakukan kesyirikan. Seperti apa? Ka ayat wa ghairallah minal mauta. Seperti berdoa kepada selain Allah kepada orang-orang mati. Selesai sholat Id, selesai sholat Id atau selesai saum Ramadan, selesai ibadah haji, datang ke kuburan Nabi. Ya Rasulullah, ahisna, bantulah saya. Anda meminta kepada Rasul sesuatu yang tidak boleh Anda sampaikan kecuali kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau Anda tidak bertobat dari perbuatan syirik ini, barakallahu fik, maka amal solehnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mati tidak bertobat, hapus amalannya. Kenapa? Karena Anda telah merusak ibadah dengan kesyirikan. Walau asraku lahabita anhum makanu ya'malun. Kalau mereka berbuat kesyirikan, hapus amalannya. Dihapus oleh Allah. Faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan seperti debu yang beterbangan. Amal solehnya tidak terwujud, tidak ditimbang oleh Allah. Kenapa? Karena Anda sendiri yang merusak amal soleh. Dengan apa itu? Kesyirikan. Sebagaimana orang yang sholat tapi datang ke peramal, dukun. Man ata arrafan au kahina fasa'alahu an syai lam tuqbalahu salat arba'ina yauma. Siapa yang datang kepada peramal, dukun, lalu bertanya kepadanya sesuatu, lihatlah, Allah tidak terima sholatnya. Ibadah sholatnya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah, tidak dapat pahala di sisinya. Itulah amal hapus karena amal yang lain. Makanya kita disuruh berhati-hati dari pembatal amal, pembatal Islam. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu hapus pahala sedekah kalian. Dengan apa pahala kan hapus? Bil manni wal adza. Dengan cara mengundat. Sedekah kita yang telah diberikan kamu ungkit-ungkit, atau dengan menyakiti orang yang kita berikan sedekah, hapus pahalanya. Seperti orang yang berinfak namun riya. Barakallahu. Faidah yang kedua, annalladzi laisa lahu hamun ila dunya qad tataqallabu alaihil umur. Faidah yang kedua dari hadis, bahwa orang yang laisa lahu hamun, tidak memiliki cita-cita, keinginan, ila dunia, kecuali dunia, qad taqallabu alaihil umur, kadang urusan-urusannya tataqallab, terjungkir balikkan. Tataqallab, terjungkir balikkan. Iya. Dia ingin sukses, untung, malah gagal dan rugi. Iya. Dia sudah hitung dengan matematiknya. Kalau saya utang sekian, sekarang saya untungnya sekian. Kalau saya untung sekian, berarti untungnya akan sekian. Kalau untungnya sekian, pinjemnya sekian, akan untung sekian. Setelah dihitung matematiknya, ternyata tidak seperti yang dia hitung. Dia sudah utang ini, modal. Maka pihak pemodal pun minta dikembalikan. Sementara usahanya gagal, akhirnya apa? Jaminan-jaminan hutangnya diambil semua. Rumahnya, mobilnya, pekarangannya. Akhirnya dia tidak punya apa-apa. Ibadahnya pun tidak berhasil. Dunia pun tidak berhasil. Na'udzubillah min dzalik. Wala yastati'ul khalas min adna adiyah. Orang ini tidak mampu selamat min adna adiyah, dari gangguan yang paling kecil. Adna adniyah, gangguan yang paling kecil. Apa itu? Wahya syaukah, duri. Duri. Sakit apa sih ketusuk duri? Ya sakit tapi tidak seberapa. Beda kalau tertusuk pedang, tombak, mungkin luar biasa sakitnya. Cuman ketusuk duri, tidak mampu, tidak bisa sabar, mengeluh dokter spesialis ini, pak dokter spesialis, saya kena duri, saya tidak kuat. Cuman kena duri. Barakallahu fik. Tapi lihat orang yang berjihad, dia mampu bersabar menghadapi getir dan pahitnya berjihad fisabilillah. Bikhilafil hazim alladzi la tahumuhu bidunya, berbeda dengan orang yang hazim, orang yang punya tekad yang bulat, yang tidak ada cita-citanya dunia. Tekad bulatnya apa? Akhirat. Apapun resikonya, disakiti, didolimi oleh pihak-pihak tertentu, tidak apa-apa. Dia menyakiti saya dapat pahala. Dia menyakiti saya dapat pahala. Selesai. Dia menggunjing saya, dosanya dikurangi, alhamdulillah. Selesai, tenang saja. Tidak ada ruginya. Sehingga bal aradal akhirah, bahkan orang ini hanya menginginkan akhirat. Wala yansa nasibahu minad dunya, namun dia tidak lupa dari bagiannya dunia. Dia berusaha mencukupi kebutuhan dunianya dengan perkara yang mungkin dianggap remeh orang. Mengumpulkan kayu bakar, dia gulung, dia jual. Dapat untung 1.000-2.000. Tapi dapat akhirat. Barakallahu fik. Wa qana'a bima qaddarallah lahu. Dia pun qana'ah. Apa itu qana'ah? Merasa cukup dengan apa yang Allah takdirkan dari rezekinya. Satu hari untungnya 5.000, 10.000, alhamdulillah. Halal, thayyib. Saya bisa ibadah, tenang hidupnya. Daripada sehari 100.000 tapi cara yang haram, lupa akhiratnya, rugi. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai. Kalau dipanggil hari Jumat untuk mendengarkan khutbah salat Jumat, bersegera tinggalkan jual beli. Dzalika khair, itu lebih baik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kepada jamaah sekalian, pada Ahad ketiga ini insyaallah taklim rutin bersama Al-Ustadz Saiful Bahri dari Mujur insyaallah. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.